seorang itu, gini tak cerita sedikit Ustaz, ada seorang mahasiswa yang kebetulan dia membela kebenaran, dia apa tertunda apa ujiannya gara-gara dosen lalai. Akhirnya dia boleh balik ke Mataram masa itu untuk menyelesaikannya, tapi dosen ini apa kayaknya tidak menghiraukan. Akhirnya dia pergi ke dosen yang bersangkutan. Akhirnya dosen yang bersangkutan ini apa dijelaskan oleh mahasiswa tersebut bahwa dia dari jauh, terus perjalanan keluh kesah di perjalanan tersebut dijelaskan. Apakah dia sudah termasuk ikhlas itu Ustaz dengan keluh kesah yang dia apa jelaskan kepada dosen tersebut? Sedangkan ikhlas itu kan tidak boleh diceritakan apa yang dia alami. Bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Pertama, apa tujuannya kuliah? Apakah tujuannya ingin mencerdaskan orang-orang Islam atau tidak, atau hanya cari ijazah dan cari dunia? Kalau cari ijazah, cari dunia, maka itulah yang didapat di akhirat. Laisa lahu fil akhirati ya min khalaq. Ya, di akhirat dia tidak min nasib, tidak akan mendapatkan bagian sama sekali. Adapun kalau dia niatnya adalah untuk mencerdaskan seagamanya kaum muslimin, dan dia sebagai mungkin wakil, sebagai fardu kifayah, maka apa ketika dia menjelaskan kepada gurunya, pembimbingnya, saya sudah datang dari jauh Pak dan semisalnya dipermudah, ini mungkin sebagai bentuk alasan dan ya asbab yang dia kemukakan agar gurunya luluh, tidak menjadi masalah. Ya, ini tidak akan merusak ikhlasannya insyaallah. Wallahu taala alam. Silakan ada yang lain? Ya. Ada seorang yang ditawari bekerja di masjid sedangkan di kampungnya dia sendiri ada yang salaf. Apakah yang mana diutamakan? Tapi orang ini apa ilmunya masih agak rendah, tapi bisa diterima oleh masyarakat di sana karena kata-katanya selalu menjurus ke sunnah gitu. Terus apakah dia akan kerja di masjid dulu memperbanyak ilmu, atau dia berdakwah di kampungnya, diam dulu di kampungnya untuk berdakwah kemampunya? Dia menggabungkan antara dua hal itu yang terbaik. Tentunya dia belajar kemudian disampaikan apa yang dia ketahui. Karena apa? Kewajiban kita mengamalkan ilmu. Dan apalagi di masyarakat kita menerima, maka apa? Kita belajar kemudian kita sampaikan. Dan itu di antara asbab taqwiyatul ilm, sebab kuatnya ilmu seseorang dengan dia ajarkan. Ya, diajarkan, dan tentunya dia mengajarkan ini harus utama untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Hadza huwa wallahu taala alam. Silakan ada lagi? Di sini ada pertanyaan. Saya pernah berobat, saya dikasih air putih yang dibacakan doa, dan saya disuruh masak air tadi dengan sebuah tanaman terus diminum. Apakah pengobatan seperti ini tidak menyalahi agama? Pertama, kalau itu tanaman, ramuan, memang secara ilmiahnya ya ada kandungan zat, obat, kimia, senyawa ini ya, tidak mengapa dia gunakan. Tapi ini air ini direbus dengan ini yang perlu dipertanyakan. Air enggak perlu direbus para jamaah. Kalau sudah diruqyah dengan ruqyah syar'iyah, namun ingat yang meruqyah ini harus diperhatikan dulu. Sebab apa? Para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna kunna narqa fil jahiliyah." Ya Rasulullah, kami dahulu menjampi di zaman jahiliyah. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "I'ridhu alayya ruqakum." Silakan kalian paparkan jampi kalian itu. Kalau istilah sekarangnya, diijazahkan dulu doanya. Coba semua dengar, tasmi' dulu. Apa jampinya? Lalu Nabi mengatakan, "La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirk." Tidak mengapa menjampi asal tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya, jangan dia harus apa namanya kirim ini, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh ini Syekh ini semuanya, ya. Jadi sudah banyak kiriman ke sana kemari, tawassul-tawassulnya baru ini, makanya kalau ini yang berbahaya seperti ini. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan ada lagi? Ya. Nah, Allah. Ziarah kubur disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur ketika akidah para sahabat belum kuat. Ala fazuruha. Karena di zaman jahiliyah kuburan-kuburannya diagungkan para jamaah. Bagaimana Al-Lat, yang mana dia seorang dermawan yang memberi makan kepada para jamaah haji. Begitu dia meninggal dunia, maka orang i'tikaf, ya bersemedi di kuburannya. Nah, Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Adapun sekarang silahkan kalian ziarahi dia. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Permasalahannya, apakah boleh kita membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. La taj'alu buyutakum qubura. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yamfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sekarang kalau kubur dibacakan Quran, maka dari kubur itu lari setan ke rumahnya. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Dan setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka tempat membaca Quran itu di rumah, bukan di kuburan. Karena Nabi SAW mengibaratkan rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Dan demikian, hukum baca Al-Quran di atas kuburan bukan termasuk kesyirikan. Tetapi apa? Menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Menyalahi sabda Rasulullah SAW. Ya, yang ada ketika dikubur apa? Kita salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun assalallaha lana walakum wal afiyah. Kemudian ya doakan dengan doa-doa keselamatan, itu yang ada, dan kita juga ingat kematian, itu yang ada para ikhwan. Ya, bukan membacakannya Al-Qur'an. Karena apa? Andai kata membaca Qur'an hak dan benar besar pahalanya, niscaya Nabi yang lebih utama akan membacakan putrinya meninggal dunia, para sahabat membacakan kawan-kawannya Quran. Karena apa? Wong pada mereka Quran itu diturunkan. Sekiranya itu kebaikan, mereka lebih dahulu untuk melaksanakannya. Hadza wa wallahu ta'ala alam. Silakan ada lagi? Tidak boleh mengucapkan salam kepada Rafidah. Salat di belakang mereka tidak boleh. Ya Rafidah, tidak boleh mengucapkan salam. La yusallam alaih. Wa la tu'kal dhaba'uhum. Tidak boleh dimakan sembelihannya. Tidak boleh salat di belakangnya. Ya. Kalau dia mencaci maki sahabat Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita salami dia. Dan ini banyak a'immah kita mengucapkan demikian. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Di akhir ayat mengatakan apa? Liyaghidha bihumul kuffar. Dengan para sahabat, orang-orang kafir itu dijadikan marah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, man ghadha ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Siapa yang membenci sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Karena yang dijadikan marah, ya, oleh Allah azza wajalla siapa? Ya, orang yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai alat marahnya orang kafir adalah para sahabat. Banyak lagi demikian juga ucapan Imam Al-Bukhari dan ucapan Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Hatta menjawab salam sudah tidak boleh. La tu'kal dhabaihum. Ya, jangan dimakan makanannya, sembelihannya. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh di salat di belakangnya. Wa in za'ama annahu mu'min, meskipun dia menyangka dirinya beriman. In shalla wa shoma, kata para ulama kita. Meskipun dia salat, meskipun dia puasa, meskipun dia mengatakan dia beriman, kalau mencaci maki sahabat, mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Ya. Berikan kita makan lalu Pertama, orang musafir kalau biasa mengundang orang makan tidak menjadi masalah. Tapi menjadikan itu bagian dari Islam, kemudian dibuatkan acara yahana yahanu, maka apa? Ini adalah tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Adapun kalau dia pulang haji, dia mengundang orang makan, ini adalah ada athar yang dia ikuti. Ya, cocok pulang tuh bro, selamat sampai balik. Ya, selamat dia betul. Ya, dan dampak buruk dari satu sisi ya para jamaah ya, karena sekarang ini sudah mulai ditambah-tambah semuanya. Ya. Mulai ditambah ini baca ini, kemudian tausiah ini ya itu. Akhirnya apa? Kadang-kadang banyak yang ditipu begitu. Ternyata orang sudah berangkat, dia belum berangkat. Malunya luar biasa. Gara apa? Sudah dua sapi yang jatuh. Akhirnya apa? Tunggang langgang lari ke Malaysia untuk menghilangkan diri dan semisalnya. Ya. Ini dari satu sisi. Ya, adapun kalau dia biasa mengundang orang makan, ya musafir kemana saja, maka ini sesuatu yang boleh. Dan jangan ditunggangi itu dan ini. Adapun kalau itu diyakini bagian dari ritual haji dan semisalnya, sampai dinamakan walimatus safar, tidak ketemu walimah dengan safar para jamaah. Walimah itu untuk yang nikah. Ya, hadza wa wallahu taala alam. Ya. Dijelaskan oleh para ulama kita, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi Nasrani. Lebih-lebih kalau dia bukan Yahudi Nasrani, bukan ahlul kitab. Tapi kalau mereka memulai salam, para ulama kita menjelaskan, kalau jelas assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab. Jawab yang semisal. Ya. Tapi kalau remang-remang kita dengar, maka apa? Jawab wa'alaikum saja. Dia benar salamnya wa'alaikum, dia enggak benar salamnya juga wa'alaikum. Ya, cukup sampai wa alaikum saja. Hadza huwa wallahu taala alam. Satu lagi. Ya. Anda beli mobil sama orang Hindu, koma. Terus banyak sisa-sisa sajennya di sana. Kan sering dikalongin kiri kanan telinga mobil itu. Iya. Ada Iwan bilang gitu, antum ruyah dulu mobilnya banyak jinnya ini. La ilaha illallah. Baik, pertama kita buang apa yang sisa yang ada. Kemudian kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ya duduk di satu tempat, turun di satu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ditanya, ketika menjelaskan masalah doa pengantin baru, ketika dia masuk ke rumah, ke kamar, dia pegang ubun-ubun istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaihi. Nah bagaimana kalau beli mobil baru, pegang juga kepala mobilnya, bacakan itu. Nah, ya. Sekarang bagaimana di dalamnya, mungkin ada syayatin dan semisalnya, ya kita baca Al-Quran. Ya, baca surat Al-Baqarah dan semisalnya. Ya, adapun ngurukiah mobil, enggak tahu sebagaimana cara ngurukiah mobil ini. Ya, hadza wallahu ta'ala alam. Ya. Ini disebutkan diambil dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yasin, liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi yang hidup. Tetapi ya asrah yang paling jelas itulah hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Muslim itu. Ya. Maka mungkin sebelum ke situ, maka apa? Kuatkan akidahnya dulu. Ya. Mungkin hal itu mungkin belakangan. Yang pertama apa? Dia benar dulu akidahnya. Selanjutnya itu adalah sesuatu yang mudah insyaallah Azza wa Jalla. Allah taala alam. Baik ikhwan, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hizam, ada pertanyaan? Baik, saya kira ada pertanyaan. Demikian para ikhwan, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.